ciu daun getimu. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membungkus nasi. Ciu kecil nona dari timur. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membujuk hati. Kecil, kecil daun ketimun. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membungkus nasi. Kecil, kecil nona dari timur. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membujuk hati. Besar daun papaya, nona bolehlah juga, bolehlah juga membungkus nasi. Besar-besar nona dari timur. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membujuk hati. Kecil, kecil daun ketimun. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membungkus nasi. Kecil, kecil nona dari timun. Sayang, bolehlah juga, bolehlah juga membujuk hati. Bolehlah juga, bolehlah juga membujuk hati.